الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة عن سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن وأجلها على الإطلاق، وهي تسمى الفاتحة لأن كتاب الله سبحانه وتعالى افتتح بها، فهي أول آية في مفتتح كتاب الله تبارك وتعالى، ولأن الصلاة تفتتح بالقراءة بها في الصلوات المكتوبة والصلاة النافلة، ويقال لها أم الكتاب ويقال لها أم القرآن كما جاء في الترمذي من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. قال: الحمد لله رب العالمين أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. ووصفت بأنها أم القرآن لأنها حوت إجمالا على ما حوى عليه القرآن تفصيلا، فالفاتحة أجملت ذكرى جميع محتويات القرآن، والقرآن فصل، وأم الشيء أصله وأساسه، فلما كانت سورة الفاتحة جامعة لمحتويات القرآن إجمالا كانت بهذه المثابة ووصفت بهذا الوصف. ويقال لها سورة الحمد لأنها قائمة على الحمد والثناء التمجيد لله سبحانه وتعالى. ويقال لها أيضا الصلاة، وهذا مأخوذ من الحديث القدسي الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وسيأتي الحديث والكلام على معناه. وسميت صلاة لأنها الركن الأعظم أو ركن عظيم من أركان الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وتسمى أيضا الشفاء والرقية، فاتحة الكتاب فيها شفاء وهي رقية عظيمة. قد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد حين رقى الرجل فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. فهي سورة عظيمة فيها شفاء وفيها رقية، ويقرأ بها على المريض لما في هذه السورة العظيمة من الشفاء. وهذه الأسماء لسورة الفاتحة المتعددة تدل على عظمة هذه السورة ومكانتها العلية الرفيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diserahkan segala ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta ini, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta kepada seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita kali ini pada halaqah pengajian kita kali ini tentang surat Al-Fatihah, yang surat tersebut merupakan surat yang paling agung dalam Al-Qur'an secara mutlak. Ialah yang paling agung dibandingkan surat-surat yang lain. Dan dinamakan surat ini dengan surat Al-Fatihah, yang artinya adalah pembuka. Kenapa? Karena Al-Quran dibuka dengan surat Al-Fatihah. Demikian juga solat baik sholat fardu maupun sholat sunnah juga dibuka dengan surat Al-Fatihah. Karenanya dinamakan dengan surat Al-Fatihah, yaitu surat pembuka. Surat ini juga dinamakan dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, ya, induk daripada Al-Kitab atau induk daripada Al-Quran. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alhamdulillahi rabbil alamin, ummul Quran wa ummul kitab wa sab'un mathani wal Quranul azim." Rasulullah SAW mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu surat Al-Fatihah, namanya Ummul Quran, namanya juga Ummul Kitab, namanya juga Sab'un Mathani dan Wal Quranul Azim. Itu merupakan nama-nama dari surat Al-Fatihah. Dan dinamakan dengan Ummul Quran atau induk daripada Al-Quran atau induk daripada Al-Kitab. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu meringkas dari seluruh Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu meringkas dari isi seluruh daripada Al-Quran. Jadi dia menyebutkan secara mujmal, secara global. Kemudian surat-surat yang lainnya dari seluruh Al-Quran adalah perincian dan penjelasan daripada surat Al-Fatihah. Karenanya dinamakan dengan Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran. Karena Ummu Syai, ibu dari sesuatu, artinya adalah asasnya atau asalnya atau pondasinya. Surat ini juga dinamakan dengan surat Al-Hamd, yang artinya surat pujian. Kenapa para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena surat ini, ya, pada dasarnya dibangun atas pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan muji Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dinamakan dengan surat pujian, Alhamd. Demikian juga surat Al-Fatihah dinamakan dengan salat. Dinamakan dengan salat. Sebagaimana penamaan ini diambil dalam sebuah hadis yang hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain." Yang artinya aku membagi salat. Maksud salat di sini adalah Al-Fatihah. Yaitu Allah menamakan Al-Fatihah dengan salat. Allah mengatakan, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain." Aku membagi salat, yaitu membagi Al-Fatihah antara aku dan antara hamba-Ku menjadi dua bagian, ya. Sebagaimana juga InsyaAllah Syekh akan menjelaskan lebih panjang lebar tentang makna daripada hadis ini pada kesempatan selanjutnya. Syekh juga menjelaskan bahwasanya dinamakan surat Al-Fatihah dengan salat. Kenapa? Karena Al-Fatihah merupakan rukun yang paling agung dalam rukun-rukun salat. Salat tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa Al-Fatihah. Harus dibaca surat Al-Fatihah agar salat tersebut dikatakan salat yang sah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La salata liman lam yaqra', la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat, itu tidak sah salatnya bagi orang yang tatkala salat tidak membaca Al-Fatihah. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah juga dinamakan dengan Asy-Syifa dan dinamakan juga dengan Ar-Ruqyah, yaitu penyembuhan, obat, dan ruqyah. Kenapa? Karena dalam surat Al-Fatihah ada obat dan juga ada ruqyah yang sangat manjur sekali. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis yang sahih dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana dikisahkan ada seorang sahabat yang meruqyah seorang yang terkena sengatan binatang berbisa. Kemudian sahabat tersebut membaca surat Al-Fatihah sehingga akhirnya orang yang terkena sengatan binatang berbisa tadi pun sembuh. Setelah itu sahabat tadi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal kejadian yang dia lakukan, ruqyah yang dia lakukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wa may yudrika annaha ruqyah?" Dari mana kau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Itu Nabi membenarkan bahwasanya tatkala dia membaca Al-Fatihah benar-benar merupakan ruqyah, bisa mengobati penyakit. Oleh karenanya Al-Fatihah dinamakan dengan syifa, obat, dan dinamakan juga dengan ruqyah. Para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebagian nama-nama dari surat Al-Fatihah yang nama-nama tersebut sangatlah banyak yang menunjukkan akan keutamaan surat Al-Fatihah, yang menunjukkan akan ketinggian dan kedudukan surat Al-Fatihah sehingga diberi dengan nama-nama yang banyak yang masing-masing nama memiliki kelebihan tersendiri dan menunjukkan keistimewaan dari surat Al-Fatihah. Fi fadli hadhihi as-surah al-'azimah hadits katsirah jiddan عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مكانة هذه السورة ومنزلتها العظيمة. فمن هذه الأحاديث ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، قال: فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وتسمى كما في هذا الحديث السبع المثاني لأن آياتها سبع، ولأنها تثنى أي تكرر في كل صلاة. وتسمى القرآن العظيم لأنها اشتملت على ما اشتمل عليه القرآن. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan akan keutamaan surat Al-Fatihah ini, ya. Banyak sekali hadis, di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat Abi Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu." Suatu saat aku sedang salat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilku, namun aku tidak menjawab panggilan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena aku sedang salat, hatta salat, sampai aku selesai salat baru kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Apa yang menghalangimu untuk datang menemuiku untuk menjawab panggilanku?" Maka aku berkata, "Ya Rasulullah, ini kuntu usalli, saya tadi sedang salat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, 'Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum'? Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan penuhilah panggilan Rasulullah jika kalian dipanggil oleh Allah dan Rasulnya yang bisa menghidupkan kalian." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau 'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Kata Nabi kepada sahabat ini, Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, "Aku akan ajarkan kepada engkau surat yang paling agung yang terdapat dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid." Kemudian Nabi SAW pun memegang tangan sahabat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla. Tatkala mereka akan keluar dari masjid, ya, Nabi dan sahabat ini akan keluar dari masjid, maka sahabat ini mengingatkan janji Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, innaka qulta law allimannaka a'zama suratan fil Qur'an." Wahai Rasulullah, bukankah engkau tadi berkata, "Aku akan mengajarkan kepada engkau sebuah surat yang paling agung dalam Al-Qur'an?" Kata Nabi, "Iya, na'am. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladhi utitu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat yang paling agung dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang dinamakan juga as-sab'ul mathani. Sab'ul Mathani adalah 7 ayat yang terulang-ulang, karena surat Al-Fatihah ada 7 ayat dan diulang-ulang dibaca. Wal Qur'anul Azim, dan juga dinamakan dengan Al-Qur'anul Azim yang Rasulullah SAW telah diberikan surat tersebut. Kenapa dinamakan Al-Qur'anul Azim? Karena surat Al-Fatihah mencakup seluruh kandungan dari Al-Qur'anul Karim. Wa mimma ja'a fi fadliha ma rawahu al-Imam Ahmad wa at-Tirmidhi an Ubay ibn Ka'b رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني. Di antara juga sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma anzalallahu fit taurati wala fil injil wala fil zabur wala fil furqan mithluha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pernah menurunkan dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil dalam kitab Zabur, demikian juga dalam Al-Quran, mislaha, tidak ada dalam kitab-kitab surat seperti Al-Fatihah. Innaha as-sab'ul mathani. Sungguhnya Al-Fatihah itu adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i. Wa min fadaili hadhihi as-surah ma rawahu Muslimun fi sahihah min hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala: Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Jibril إذ سمع نقيضا فوقه أي صوتا فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أتيته. Di antara hadis yang menunjukkan akan keutamaan surat Al-Fatihah, itu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, tatkala Rasulullah, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di sisi Nabi ada malaikat Jibril. Tiba-tiba idzami'a naqidan fawqahu. Tiba-tiba terdengar suara dari arah atas. Farafa'a Jibrilu basarahu. Maka malaikat Jibril pun melihat ke atas, mengangkat pandangannya ke arah langit, ila sama, ke arah langit. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Hadza babun qad futiha minas sama'i ma futiha qat." Ini adalah suara dari sebuah pintu yang telah dibuka yang selama ini belum pernah dibuka sama sekali. Kemudian fanazala minhu malakun fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah dari pintu tersebut malaikat, kemudian menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat tadi berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abshir binurain qad utitahuma." Wahai Muhammad, bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang engkau telah diberikan kepada engkau, dua cahaya tersebut. "Lam yu'tahuma nabiyyun qablak." Dan tidak pernah kedua cahaya ini diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau. Apa kedua cahaya tersebut? Fatihatul Kitab wa khawatim suratil Baqarah, yaitu surat Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Kata malaikat tadi, "Lam taqra harfan minhuma illa utitahu." Tidaklah engkau Muhammad membaca satu huruf pun dari surat-surat tadi, surat Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah, kecuali engkau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadailiha ma asyartu ilaihi qabla qalil wa huwa hadits Abi Sa'id Al-Khudri wa huwa fi as-sahihain في قصة سيد القوم الذي لدغ فرقاه أبو سعيد رضي الله عنه بفاتحة الكتاب ولما رجع إلى رفقائه رضي الله عنه قالوا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي فقال لا ما رقيت إلا بأم الكتاب ما رقيت إلا بأم الكتاب ولما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له وما كان يدريه أنها رقية وما كان يدريه أنها رقية فهذا يدل على فضل هذه السورة وأنها سورة فيها شفاء وهي رقية عظيمة ولم يزد رضي الله عنه وأرضاه على الرقية لذلك اللدير بغير هذه السورة Al-Mubarakah, lam yazid 'alaiha syai'an. Dan di antara keutamaan surat Al-Fatihah sebagaimana tadi yang telah diisyaratkan oleh beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka, tatkala kisah tentang Sayyidul Qaum, seorang pimpinan sebuah kaum yang ludit, yang dia itu tersengat binatang berbisa sehingga minta para sahabat untuk meruqyah. Akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pun meruqyah pimpinan kaum tadi sehingga akhirnya dia pun sembuh dengan membaca surat Al-Fatihah. Tatkala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu kembali ke sahabat-sahabatnya yang lain, ke kaumnya, maka mereka bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Akunta tarqi, akunta tuhsinu ruqyah? Apakah kau memang bisa meruqyah? Apakah kau memang bisa meruqyah?" Mereka bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Tidak, aku tidak bisa meruqyah, aku hanya membaca surat Al-Fatihah. Ma raqaitu illa bi ummul kitab. Aku tidak baca kecuali dengan baca surat Al-Fatihah, ummul kitab. Tatkala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perihal yang telah dia alami tatkala dia meruqyah pimpinan sebuah kaum sehingga akhirnya sembuh dengan baca surat Al-Fatihah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yudrihi annaha ruqyah." Ya subhanallah, dari mana engkau tahu bahwasanya Al-Fatihah itu ruqyah? Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan sikap Abu Sa'id Al-Khudri yang telah membaca surat Al-Fatihah. Yang kita perhatikan di sini, ternyata surat Al-Fatihah menyembuhkan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri tidak baca surat-surat yang lain, dia hanya baca surat Al-Fatihah. Yang tadinya pimpinan kaum, pimpinan sebuah kaum tadi, kepala kampungnya itu terkena sengatan binatang berbisa dan hampir mati, ternyata dibacakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dengan satu surat saja, ya surat Al-Fatihah, maka dengan izin Allah maka sembuhlah kepala kampung tersebut. Ini menunjukkan akan keagungan surat Al-Fatihah. ومما ورد أيضا في فضل هذه السورة العظيمة ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام فهي خداج ثلاثا غير تمام فقيل لأبي هريرة إنا نكون خلف الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فهذا الحديث العظيم يدل على مكانة هذه السورة وأن الله سبحانه وتعالى لشرفها ومكانتها سماها صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه قسم هذه السورة نصفين قسم هذه السورة نصفين نصف للرب ونصف للعبد قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فقسم جل وعلا هذه السورة نصفين النصف الأول من السورة للرب والنصف الثاني من السورة للعبد وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على عباده وإذا بدأ المسلم في هذه السورة فقرأ الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي لأن الحمد ثناء على الله سبحانه وتعالى مع الحب له جل وعلا فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي أي زاد في الثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر أسمائه وصفاته فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي والمجد هو السعة وقوله إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي هذا بيني وبين عبدي المتقدم الحمد لله بالعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كله لله وإياك نعبد وإياك نستعين هذا بين الرب وبين العبد فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وهذا الجزء الأخير من السورة كله للعبد سؤال وطلب وحسن توجه إلى الله سبحانه وتعالى Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan surat Al-Fatihah ditunjukkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha ummul Qur'ani fahiya khidajun ghairu tamam." Kata Rasulullah sallallahu, barang siapa yang salat kemudian tidak membaca dalam surat tersebut surat Al-Fatihah, maka salatnya adalah kurang dan kurang dan kurang. Rasulullah mengulangi sampai 3 kali dan tidak sempurna. Maka dikatakan kepada Abu Hurairah, setelah Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, Inna nakuna khalfal imam. Faqala ikra' biha fi nafsik. Kita kalau sholat di belakang imam, apa yang kita lakukan? Kata Abu Hurairah, baca surat Al-Fatihah tersebut dalam diri kalian, baca dalam hati kalian. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Allahu azza wa jalla. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ini adalah hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat, yaitu membagi surat Al-Fatihah, antara aku dan antara hambaku menjadi dua bagian surat Al-Fatihah. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Jika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta ini, maka Allah berkata, hamadani abdi, sungguhnya hambaku telah memujiku. Wa idza qala arrahmanur rahim. Jika sang hamba membaca arrahmanur rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah menjawab perkataan sang hamba. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Asna alaiya abdi, sungguhnya hambaku telah menyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin. Dan jika ternyata sang hamba membaca maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan, maka Allah menjawab perkataan sang hamba dengan berkata, majjadani abdi, sungguhnya hambaku telah mengagungkan aku. Wa qala marrah fawwada ilayya abdi. Abu Hurairah juga pernah berkata, atau Nabi pernah berkata, fawwada ilayya abdi. Meriwayatkan dalam riwayat yang lain, Allah berkata, fawwada ilayya abdi, sungguhnya sang hamba telah menyerahkan segala urusannya kepadaku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika sang hamba berkata, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka Allah berkata, hadza baini wa baina 'abdi wali 'abdi ma sa'al. Ini adalah antara aku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairal maghdubi 'alaihim waladdallin. Jika sang hamba berkata, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata, hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini menunjukkan akan keagungan surat Al-Fatihah. Dan karena mulianya surat Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu wa taala menamakan surat ini dengan salat. Kenapa? Karena salat tidak sah kecuali dengan baca surat Al-Fatihah. Ya. Bahkan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala membagi surat Al-Fatihah ini menjadi dua bagian. Sebagian, separohnya buat Allah Subhanahu wa taala dan separohnya buat hamba. Buat hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, jika seorang muslim membaca surat ini dengan mengatakan alhamdulillah, maka Allah mengatakan hamadani abdi, ya, sungguhnya hambaku telah memujiku. Alhamdu adalah pujian yang disertai dengan rasa cinta. Seorang yang mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin, berarti dia muji Allah Subhanahu wa taala sambil menunjukkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hamba berkata arrahmanur rahim, seorang muslim berkata arrahmanur rahim, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, sungguhnya hambaku telah menyanjungku, ya. Dan adalah sana yang disertai dengan adanya ziyadah, adanya tambahan, karena sang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, selain disertai rasa cinta juga dengan menyebutkan nama-nama Allah yang indah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi pujian di atas pujian. Kemudian tatkala hamba mengatakan maliki yaumiddin, ya, ya Allah yang menguasai hari pembalasan, maka Allah mengatakan majjadani abdi, ya Allah hamba-Ku telah mengagungkanku. Dan al-majdu dalam bahasa Arab artinya sa'ah, keluasan, yaitu keagungan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamba-Ku telah mengagungkan Aku. Kemudian kalau sang hamba kemudian menyebutkan ayat yang selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah antara Aku dan antara hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Tatkala kemudian Allah sang hamba mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza li 'abdi, ini adalah seluruhnya buat hamba-Ku. Kenapa? Karena pada bagian terakhir daripada surat Al-Fatihah di situ ada permintaan dari hamba agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan yang lurus, dan ada tuntutan dari sang hamba, dan juga ada husnul tawajjuh, yaitu benar-benar dia menghadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala minta kepada Allah agar diberikan jalan yang lurus. Maka Allah mengatakan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, yang bagian terakhir ini untuk hamba-Ku, dan kepada hamba-Ku apa yang dia minta. Artinya Allah akan berikan apa yang diminta oleh sang hamba. وقوله جل وعلا في أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، هذا حمد حمد الله سبحانه وتعالى به نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه بذلك، فيقول الحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود مع حبه، والله سبحانه وتعالى يحمد لأسمائه الحسنى العظيمة وأفعاله وصفاته، ويحمد سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة وما من الله سبحانه وتعالى على العباد به من نعم متنوعة. والرب هو المالك المتصرف الذي بيده الملك والتصرف والتدبير، الخالق لهذه المخلوقات. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، فهو رب العالمين أي خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عطاء ومنعا، بيده تبارك وتعالى أزمة الأمور. Firman Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Allah mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, ya, penguasa alam semesta ini. Allah memuji hambanya, Allah memuji dirinya sendiri, dan ini isyarat bagi hamba agar para hamba juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdu sebagaimana tadi disebutkan, alhamdu adalah pujian sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidaklah dipuji, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah dipuji kecuali karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, karena nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi dan perbuatan-perbuatan Allah yang sangat mulia, ya. Allah dipuji karena hal tersebut, dan juga Allah dipuji karena nikmat yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai macam anugerah yang Allah berikan kepada kita, ya. Dari kenikmatan berupa kesehatan ataupun yang lainnya, seluruh adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang pantas bagi kita atau wajib bagi kita untuk muji Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan tersebut. Adapun Ar-Rabb, Ar-Rabb adalah Al-Malik, dia yang menguasai, ya, yang menguasai dan mengatur, ya, segala sesuatu. Tatkala Allah mengatakan Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, Al-Alamin yaitu jamak dari alam. Dan Al-Alamin adalah seluruh selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah seluruhnya makhluk, dan seluruh makhluk namanya Al-Alamin. Allah Subhanahu wa taala penguasa seluruh makhluk. Allah yang mengatur segala urusan mereka. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menghidupkan mereka, Allah yang mematikan mereka, Allah yang beri rezeki kepada mereka. Ya. Segala urusan mereka yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Wa qawluhu Ar-Rahman Ar-Rahim, hadani isman aziman dallani ala thubuti Ar-Rahmah sifatan لله سبحانه وتعالى والرحمن دال على قيام هذه الصفة به والرحيم دال على تعلق هذه بالمرحوم أو أثر هذه الرحمة في المرحوم كما قال الله وكان بالمؤمنين رحيما Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha penyayang lagi maha rahmat, ya, adalah dua nama yang sangat agung. Yang kedua nama tersebut menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat. Allah memiliki sifat rahmat, dan sifat tersebut dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, ya, kalimat Ar-Rahman artinya menunjukkan akan adanya sifat tersebut pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Ar-Rahim, ya, Ar-Rahim artinya adalah ta'alluq atau kaitan sifat tersebut kepada hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ar-Rahman menunjukkan sifat tersebut ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Ar-Rahim menunjukkan sampainya rahmat tersebut kepada makhluk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil mu'minin, bil mu'minin bil mu'minin ra'ufur rahim, ya, dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bil mu'minin ra'ufur rahim, wa kana bil mu'minin rahima, ya, dalam ayat wa kana bil mu'minin rahima, ya, artinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala rahim, yaitu maha rahmat, maha sayang kepada kaum mu'minin. Wa qawluhu maliki yawmiddin ay alladhi biyadihi al-mulk subhanahu wa ta'ala, wad-din huwa al-jaza wal-hisab. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وفي ذلك اليوم العظيم يقول الله سبحانه وتعالى أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. مالك يوم الدين، penguasa alam, penguasa hari pembalasan, ya. Al-Malik artinya segala perbendaharaan alam semesta ini berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia adalah Al-Malik, Dia adalah penguasa, pemilik alam semesta ini. Dan ad-din, ya, artinya yaumul jaza yaumul hisab, yaitu hari pembalasan. Ya. Din artinya hari pembalasan, itu hari kiamat. Dalam ayat ini Malik Yaumiddin, Allah Subhanahu wa Ta'ala disandarkan kepada hari pembalasan, yang artinya penguasa hari pembalasan. Ya, bukan berarti Allah tidak menguasai hari-hari yang lain. Seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi telah disebutkan dalam firman Allah, Rabbul Alamin, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah penguasa alam semesta. Jadi seluruh hari-hari dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dalam ayat ini Allah mengkhususkan penyebutan hari pembalasan, yang artinya Malik Yawmiddin, penguasa hari pembalasan. Kenapa? Karena tatkala hari tersebut pada hari kiamat, maka tidak ada yang bisa berbicara apapun. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Ya, hari tersebut tatkala ruh dan malaikat mereka berada dalam sebuah saf, ya, barisan. Kemudian kata Allah, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman, dan tidak seorang pun, mereka tidak berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada seorang raja di dunia pun tatkala hari itu yang mampu untuk bisa berbicara apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berbicara pada hari tersebut, hari pembalasan, pada hari kiamat. Anal Malik, aina mulukul ard, kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah raja, aku adalah penguasa. Mana raja-raja dunia? Ainal jabbarun, mana orang-orang yang sombong dan berbuat kezaliman? Ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang angkuh? Mana raja-raja yang angkuh? Mana raja-raja yang sombong? Mana raja-raja dunia? Tidak ada yang bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala penguasa hari tersebut. Oleh karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar." Bagi siapa kekuasaan pada hari ini, pada hari kiamat? Tidak ada yang bisa menguasai kecuali lillahil wahidil qahar. Kekuasaan pada hari tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Wa qawluhu iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. أي نخصك يا الله بالعبادة ونخصك بالاستعانة فنعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك فقوله إياك نعبد فيه التبرؤ من الشرك وقوله إياك نستعين فيه التبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى تفويض الأمر إلى الله عز وجل قد جمع الله بين هذين الأمرين في عدد من آيات القرآن في قوله فاعبده وتوكل عليه وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا والآيات في هذا المعنى عديدة. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Maknanya artinya apa? Nakhussuka bil ibadah ya Allah. Ya, artinya kami hanya mengkhususkan ibadah ini hanya untuk Engkau ya Allah. Wa nakhussuka bil isti'anah, yang artinya ya Allah kami hanya mengkhususkan isti'anah minta pertolongan hanya kepada Engkau ya Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, artinya kami beribadah kepada Engkau ya Allah dan kami tidak beribadah kepada selain Engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, artinya kami meminta pertolongan kepada Engkau ya Allah dan kami tidak minta pertolongan kepada selain Engkau ya Allah. Oleh karenanya iyyaka na'bud itu menunjukkan akan berlepas dirinya seorang dari kesyirikan, berlepas dirinya seorang dari segala peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, menunjukkan berlepas dirinya seorang dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat yang seperti ini modelnya, menggabungkan antara ibadah kepada Allah dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sembahlah Allah, ya, ibadah, wa tawakkal alaih, dan serahkanlah urusanmu kepada Allah. Isti'anahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, amanna bihi, kami beriman kepada Allah, kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alaihi tawakkalna, dan kami serahkan segala urusan kami, kami hanya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat seperti ini banyak. Wa qawluhu ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhalin. Hadha fihi at-tawajjuh ila Allah tabaraka wa ta'ala bis-su'al ba'da an athna 'ala Allah wa majjadahu subhanahu wa ta'ala wa athna عليه الثناء اللائق به. قال اهدنا الصراط المستقيم طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يلهمه وأن يوفقه وأن يرزقه الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه, وهو دين الله سبحانه وتعالى الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده. وقوله صراط الذين أنعمت عليهم, هذا بيان للسالكين لهذا الصراط وهم الذين أنعم الله عليهم، أي أنعم عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح. وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيه سؤال الله عز وجل الوقاية من مسلكين خطيرين ناكبين عن الصراط، وهو مسلك من غضب الله عليهم ومسلك أهل الضلال. والذين غضب الله عليهم هم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، والضالين هم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. فسأل الله عز وجل أن يعيده من هذين المسلكين وأن يجعله من المنعم عليهم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri kenikmatan kepada mereka, dan bukanlah jalannya orang-orang kaum murkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Ya. Pada ayat ini menunjukkan bagaimana tawajjuhnya seorang hamba yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang sangat agung ini. Setelah sang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala, setelah menyanjung Allah Subhanahu wa taala, setelah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hamd, sana dan tamjid sudah dilakukan semuanya, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang sangat agung ini. Apa permintaan tersebut? Minta agar Allah memberikan jalan yang lurus. Artinya, ya Allah, ilhamkanlah kepada kami, berilah taufik kepada kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang jelas, yang wadih, yang tidak ada kepincangan dalam jalan tersebut, tidak ada kebengkokan dalam tersebut, ya. Itu ya jalan yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian makna dari siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri kenikmatan kepada mereka, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang Kau berikan kenikmatan kepada mereka, ya Allah, berupa ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Tunjukkanlah kami jalan mereka, jadikanlah kami menempuh jalan tersebut sebagaimana mereka telah menempuh jalan tersebut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pada bagian ini seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta wiqayah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus dalam dua jalan yang sangat berbahaya. Dua jalan yang sangat berbahaya. Jalan yang pertama yaitu jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalan yang kedua yaitu jalannya orang-orang yang tersesat. Adapun jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang telah rusak iradah mereka. Jiwa mereka telah rusak. Mereka telah mengenal kebenaran akan tapi mereka berpaling dari kebenaran tersebut. Itulah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jalan kedua, jalan orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang yang bingung, yang tersesat dari kebenaran, terjerumus dalam kesesatan dan tidak tahu mana jalan yang lurus. Oleh karenanya seorang hamba tatkala mengucapkan doa ini, maka dia telah minta kepada jalan yang lurus dan berlindung dari dua jalan yang sangat berbahaya. وخلاصة القول أن هذه السورة العظيمة المباركة وهي سبع آيات قد اشتملت على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسماء الحسنى المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم إلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يقضي لهم بذلك إلى جواز الصراط الحسية يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وبهذا ننتهي من الكلام على معاني هذه السورة وفضائلها، وفي لقائنا القادم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومن وتيسير أتحدث عن جملة من الدروس العظيمة المستفادة من هذه السورة، فإنها فيها دروس كثيرة وعبر عديدة وفوائد متنوعة، فلعلي أعرج على شيء منها في لقائنا القادم. وبالله جل وعلا وحده التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pengajian kita kali ini bahwasanya surat yang sangat agung ini, yang sangat mulia, dialah surat yang terdiri atas 7 ayat yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, penyanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah yang indah, yang menunjukkan akan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Dan juga surat ini menyebutkan tentang hari kiamat, hari pembalasan, dan juga pengarahan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar minta kepada Allah dan tunduk kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jalan yang lurus, serta untuk berlepas diri, ya, agar para hamba berlepas diri dari segala kekuatan, segala daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar para hamba mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan meluruskan tauhid uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta agar para hamba, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari adanya syarikat, ya, dari adanya zat yang semisal Allah, ya, yang nazir, yang mumatsil, ya, karena sungguhnya tidak ada yang semisal dengan Allah yang maha sempurna. Dan juga ayat ini mengajarkan kepada kita, kepada para hamba, agar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk untuk bisa berjalan di atas jalan yang lurus. Apa jalan lurus tersebut? Yaitu agama yang lurus, agama Islam, dan agar kita bisa tegak di atas jalan tersebut. Setelah diberi petunjuk, agar kita bisa kokoh di atas jalan tersebut, yang nantinya semoga tatkala di akhirat kelak kita bisa melewati siratul mustaqim, yaitu melewati sirat, jalan yang mengantarkan kita kepada surga. Yang di bawah jalan tersebut, jembatan tersebut, ada neraka jahannam. Yang kalau kita bisa berjalan di atas jalan yang lurus di dunia ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita melewati jembatan yang akan dibentangkan di atas api neraka yang mengantarkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kalau seorang masuk ke dalam surga, maka dia akan berada di sisi para nabi dan para siddiqin dan para syuhada dan para orang-orang yang soleh. Kemudian juga surat ini mengandung anjuran atau pedorongan kepada para hamba untuk beramal yang soleh, agar mereka termasuk dari orang-orang, ya, dari kaum solehin pada hari kiamat kelak. Dan mengingatkan para hamba akan jalan-jalan yang batil, ya, jalan-jalan yang berbahaya, agar para hamba tidak menempuh jalan-jalan tersebut. Kalau seandainya para hamba menempuh jalan tersebut, maka mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang sesat pada hari kiamat kelak. Demikianlah para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pengajian kita kali ini. Kata Syekh, insyaallah pada pengajian-pengajian berikutnya Syekh akan menafsirkan lebih dalam lagi, mengambil pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari surat yang sangat agung ini, karena surat ini banyak sekali mengandung faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran yang hendaknya kita ketahui bersama. Demikian saja pengajian kita pada sore hari ini di kota Madinah atau malam hari di tanah air. Selanjutnya kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Nam jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhil muhadhar an-nafi'ah. Ikhwatal Islam, demikian kajian muhadhar yang disampaikan oleh Syekh dari pembahasan fadilah dan makna-makna dari ayat per ayat di surat Al-Fatihah. Dan selanjutnya Khotbah Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya di layanan on air kami di 0218236543 dan melalui pesan singkat di 0819896543. Kami angkat untuk yang pertama dari dua penelpon terlebih dahulu dan setelah itu dari pesan singkat. Dan sudah ada Bapak Abu Syarif di Tanjung Priuk yang sudah masuk, kami persilakan. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Bapak. Ya, pertanyaan itu ada orang yang suka baca, misalnya begini Ustaz nih, Allahanidiyah walaikum salatan fareha dan seterusnya, ya untuk yang meninggal, yang hidup, untuk para arwah-arwah itu gimana hukumnya satu? Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا يفعله كثير من العوام وهو عمل لا أصل له في شرع الله وإهداء الفاتحة إلى أرواح الموتى أو قراءة الفاتحة عند زيارة القبور هذا كله مما لا دليل عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والأصل في الأعمال التعبدية الاتباع والوقوف عند النصوص والأدلة ومثل هذا العمل ليس هناك عليه دليل في هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. Saya menjelaskan bahwasanya amalan seperti ini ya kepada ila hadrat fulan, kepada syekh ini, kepada kiai ini atau kepada arwah ini kami kirimkan Al-Fatihah ya. Amalan seperti ini kata Syekh banyak dilakukan oleh orang-orang awam ya, akan tetapi amalan tersebut tidak ada dalilnya dalam syariat Islam ya. Menghadiahkan Al-Fatihah kepada orang-orang roh-roh yang sudah meninggal dunia, demikian juga membaca Al-Fatihah tatkala ziarah kuburan ya. Ini semua amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Asal dalam hukum ibadah adalah al-ittiba'. Kita beribadah asalnya kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita berhenti pada nusus dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melampaui batas dari dalil-dalil yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakumullahu khairan. Dan selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali dan sudah ada Bapak Hasan di Jakarta yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Barakallahu fikum ya Syekh. Semoga Allah menjaga Anda dan para ulama di sana. Amin. Mohon penjelasan ya, surat Al-Fatihah atau surat Ashabul Matani dan dua surat yang dibahas kemarin, yakni surat tersebut surat termasuk surat-surat makiyah. Mohon penjelasannya tentang hikmah ketika ayat-ayat tersebut atau surat-surat tersebut diturunkan di sana dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Mana alam ana surat surat makiyah. Narju an wadhih lana al-hikmah limadha nazalat hadhihi surah wa alaqatuha bi da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. أولا هناك خلاف معروف بين أهل العلم وممن حكاها الحافظ بن كثير في تفسيره في سورة الفاتحة هل هي مكية أو مدنية فقيل وهذا قال به بعض الصحابة أنها مكية وممن قال به ابن عباس رضي الله عنهما وقيل إنها مدنية وممن قال به أبو هريرة فيما حكى ذلك الحافظ بن كثير وذهب بعض أهل العلم أنها نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة والحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قوى القول الأول أن سورة الفاتحة سورة مكية وكما قدمت في الكلام على هذه السورة ومكانتها العظيمة هي أم القرآن وهي بمثابة التأسيس والتقعيد لمحتويات القرآن الكريم وما اشتمل عليه القرآن الكريم، فهي أساس القرآن، أم القرآن أي أساسه وأصله. وبقية القرآن وما جاء من آيات وسور في القرآن كلها تفاصيل لهذه السورة العظيمة المباركة. Syekh menjelaskan bahwasanya ada khilaf di antara para ulama yang khilaf tersebut masyhur dan ma'ruf, apakah surat Al-Fatihah surat Makkiyah ataukah surat Madaniyah, ya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya tentang khilaf para ulama tersebut. Sebagian sahabat berpendapat bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Di antara para sahabat tersebut adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan sebagian sahabat yang lain mengatakan bahwasanya surat tersebut adalah surat Madaniyah. Di antaranya adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan hal khilaf ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dan beliau menguatkan pendapat yang pertama bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. Adapun hikmah di balik itu sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwasanya surat Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran, dinamakan dengan Ummul Kitab, yaitu induk daripada Al-Quran, induk daripada Al-Quran, induk daripada Kitabullah, yang seluruh surat-surat yang datang setelah Al-Fatihah merupakan perincian daripada isi surat kandungan Al-Fatihah. Oleh karenanya, Al-Fatihah itu seperti taksis, dia seperti menanam landasan, seperti ta'qid, menanam kaedah-kaedah yang awal yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Dan ini sangat pantas untuk diturunkan tatkala di Mekah, karena sebagai penanaman landasan dan penanaman kaedah-kaedah dasar yang hendaknya diketahui oleh kaum muslimin. Naam, jazakumullahu khairan. Kemudian berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali yang sudah begitu banyak masuk dari pendengar kita. Untuk yang pertama dari Ibu Emi di Jakarta yang bertanya, Syekh barakallahu fikum, tadi dijelaskan bahwasannya Al-Fatihah dijadikan sebagai ruqyah yang dibaca oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimanakah dengan halnya kita saat ini yang tentunya memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang jauh dibanding kan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ruqyah syariah dengan Al-Fatihah ini bisa juga kita bacakan mengingat kedoifan atau kelemahan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jazakumullahu khairan. Hum qat'an raqu bil bi Fatihah kitab wa indahum iman qawi wa ruqyah tu'assir amma nahnu dha'afa hal ijzana an naqra bi Fatihah kitab. Surah Al-Fatihah ruqyah. والمسلم سواء ضعف إيمانه أو قوي يأتني بهذه السورة ويرقي نفسه بها إذا احتاج إلى ذلك، ويجمع بين الأمرين، يعني الرقية بأعظم ما يكون وهو فاتحة الكتاب، وأيضا يقوي الثقة بالله سبحانه وتعالى وحسن الالتجاء إليه. والأمر كما قال أهل العلم السيف بضاربه، فالفاتحة هي رقية عظيمة جدا، أيضا يضم إليها القارئ والراقي الثقة العظيمة بالله سبحانه وتعالى وطلب الشفاء منه، وهي أعظم ما يرقى به المريض، مع أيضا سورة قل هو الله أحد والمعوذتين. وينبغي على المسلمين عوام وعلماء وصغار وكبار أن يأتنوا بهذا. والمصيبة العظيمة في كثير من الأقطار أن الناس تركوا هذه الرقية العظيمة المباركة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يرقون أنفسهم ومرضاهم بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، بل وصل الحال ببعضهم إلى الرقية بالشركيات والرقية بالبدع و الخرافات التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. Surat Al-Fatihah adalah ruqyah, ya. Seorang muslim apakah imannya kuat atau imannya lemah, ya, maka hendaknya dia meruqyah dirinya jika dia memang butuh untuk ruqyah tersebut, ya. Meruqyah dirinya dengan surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Dan Syekh menjelaskan dia hendaknya menggabungkan dua perkara. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah, meruqyah dengan surat Al-Fatihah. Yang kedua, dia mengkuatkan thiqahnya, yaitu imannya kepada Allah Subhanahu, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika digabungkan antara dua hal ini, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua ruqyah al-Fatihah, maka insyaallah akan bermanfaat. Sebagaimana perkataan para ulama, as-saif bidharibihi, bahwasanya pedang itu tergantung yang memainkannya, ya. Tergantung pedang tersebut tergantung yang menyayatkannya. Oleh karenanya, Al-Fatihah merupakan ruqyah yang sangat agung. Kalau ditambah dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta permintaan kepada Allah akan kesembuhan, maka insyaallah akan dampak, akan mendatangkan hasil yang sangat baik, karena Al-Fatihah merupakan surat yang paling agung untuk dijadikan ruqyah. Demikian juga digabungkan dengan surat-surat yang lain seperti Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Yang jadi masalah, kata Syekh, banyak orang awam, ya, yang meninggalkan ruqyah ini, ya. Oleh karena saya mengatakan seharusnya orang awam dan para ulama benar-benar memberikan inayah perhatian terhadap surat Al-Fatihah dan ruqyah-ruqyah syar'i yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi musibah kalau orang-orang pada meninggalkan ruqyah yang syar'i, ya. Kemudian terjerumus dalam ruqyah-ruqyah cara pengobatan yang tidak disyariatkan, ruqyah-ruqyah yang bid'ah, yang penuh dengan khurafat, bahkan ruqyah yang mengandung kesyirikan, jampi-jampi dan yang lainnya. Ini adalah musibah. Hendaknya kita menempuh contoh yang diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan ruqyah yang syar'iyah. Naam, jazakumullahu khairan ya Syekh. Kemudian kami angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali dari dua pertanyaan yang masih berkaitan dengan surat Al-Fatihah sebagai ruqyah. Syekh, barakallahu fikum, di lingkungan kami di masyarakat Indonesia banyak yang mengamalkan apabila menjenguk orang sakit, kemudian di antara yang menjenguk orang sakit tersebut membacakan surat Al-Fatihah oleh satu orang, kemudian diaminkan oleh yang lainnya, dan juga di antara mereka ada yang membaca surat Al-Fatihah di dalam segelas air kemudian diminumkan kepada orang yang sakit. Demikian pertanyaan dari dua penanya, dari Ummu Aisyah di Depok dan Pak Ahmad di Jakarta. Apakah hal ini diperbolehkan dan ada atsar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jazakumullahu khaira. Hadis ba'dina kanu ya'uduna marwa fa qama ba'dhum yaqra' al-Fatihah thumma al-baqiyah yu'minun. الثاني واحد يقرأ الفاتحة وينفثه في الماء ويشرب المريض، هل هذا جائز؟ الصورة الأولى التي ذكرها السائل وهو أن عند زيارة المريض يقرأ أحدهم الفاتحة والبقية يؤمنون، هذا العمل لا أصل له، وإنما الذي جاء الرقية بأن يقرأ من تيسر له ذلك على المريض وينفث، كما قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، بمعنى أن يباشر القراءة على أخيه، وهذا الذي يكون به النفع بإذن الله. أما أن يقرأ واحد والبقية يؤمنون، هذا لا نعلم له أصلا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. والرقية في الماء جائزة، أن يقرأ إنسان في ماء ويشرب أو يعطي مريضا يشرب جائزة، وجاء في هذا بعض الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. Adapun model yang pertama, yaitu tatkala para pengunjung mengunjungi seorang yang sedang sakit, kemudian salah seorang pengunjung membaca Al-Fatihah dan yang lainnya mengaminkan, maka kata Syekh itu tidak ada dasarnya dan tidak ada landasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar yaitu seorang meruqyah secara langsung, dia baca Al-Fatihah kemudian meniupkan kepada badan yang sakit yang dirasakan oleh orang yang sakit, sang pasien misalnya, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata: "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Nabi mengatakan demikian tatkala ada seorang minta izin untuk meruqyah orang lain. Kata Nabi, silakan. Barang siapa yang mampu beri manfaat kepada saudaranya, lakukan. Artinya, harus mubasyarah, dia harus meruqyah dan meniupkan langsung. Jadi tidak baca kemudian diaminkan oleh yang lainnya, ya. Adapun bentuk yang kedua, yaitu meruqyah dengan meniupkan bacaan Quran di air, ya, ini diperbolehkan kata Syekh, karena telah datang dari sebagian sahabat, ya, dari salafus saleh, amal dengan amalan cara seperti ini, dibacakan di air kemudian diminumkan kepada sang pasien atau yang sakit. Nah, jazakumullahu khairan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali dari penelpon di 8236543 dan sudah ada Ibu Rahma di Bekasi. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Syekh. Mohon dijelaskan kembali keutamaan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali yang kemarin saya jelaskan. Kemudian kapan dibacanya surat tersebut? Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pelajaran yang disampaikan kemarin. Terima kasih. Ada bayan di fadl qiraat al-ikhlas. Bas ana sami'at hiya tuhaddith sab'a marrat. Ya sab'a marrat fi ayy mawaqit al-ikhlas. Surah al-ikhlas la'alla as-sa'ilah تشير إلى حديث ذكرته في اللقاء السابق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات في يوم بنى الله له بها قصرا في الجنة. فهذا الحديث ثابت قراءتها 10 مرات وليس هناك وقت محدد يخصص للقراءة قراءة الفاتحة قل هو الله أحد 10 مرات وإنما متى تيسر للإنسان في أي وقت من يومه. وأيضا العناية بالقراءة الموظفة لهذه السورة مثل قراءتها دبر كل صلاة وقراءتها في أذكار الصباح 3 مرات وفي أذكار المساء 3 مرات وأيضا قراءتها عند النوم 3 مرات فثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء وثلاثا عند النوم وخمسا أدبار الصلوات هذه 14 مرة. ومن يحافظ على هذه الأذكار هذه القراءة الموظفة يكون بإذن الله منطبقا عليه أنه قرأ قل هو الله أحد 10 مرات إلا لا يلزم أن تقرأ 10 سردا في لحظة واحدة وإنما حصل منه هذه المواظبة بإذن الله تبارك وتعالى هذه القراءة لهذه السورة العظيمة المباركة 10 مرات في اليوم والليلة. Saya menjelaskan ya, mungkin ukhti yang bertanya tadi mengisyaratkan tentang hadis yang kemarin disebutkan oleh Syekh bahwasanya barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad sebanyak 10 kali dalam sehari semalam maka banallahu biha qasran fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan sebuah istana baginya di surga. Hadis ini hadis yang sahih ya. Namun saya menjelaskan bahwasanya tidak ada waktu tertentu untuk membaca 10 kali surat Al-Ikhlas. Kapan saja dia ingin baca dimudahkan oleh Allah untuk baca maka silakan baca. Waktu kapan saja silakan dibaca surat Al-Ikhlas ini. Kemudian Syekh mengatakan mengingatkan untuk perhatian terhadap zikir-zikir yang senantiasa dilakukan ya. Yang di situ ada pembacaan surat Al-Ikhlas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti baca surat Al-Ikhlas setiap selesai salat 5 waktu. Kita disunahkan untuk baca surat Al-Ikhlas ya, beserta qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas ya. Kita disunahkan untuk baca setiap kali selesai dari salat shalawatul khams. Kemudian juga tatkala zikir pagi petang, di pagi hari dan di petang hari kita juga membaca surat Al-Ikhlas. Demikian juga tatkala hendak tidur ya. Kalau hendak tidur kita juga membaca surat Al-Ikhlas. Ini sudah banyak kita baca ya. Kalau kita senantiasa membaca pada zikir-zikir yang tadi telah disebutkan maka sudah capai 10, lebih dari 10. Apalagi kalau kita baca di waktu-waktu yang lain lagi. Oleh karena saya mengingatkan, tidak lazim bahwasanya membaca surat Al-Ikhlas 10 kali maksudnya itu sekali baca 10, enggak. Bisa juga dibagi-bagi tadi, seperti di pagi hari baca sekian, sore hari baca sekian, tatkala selesai sholat baca sekian. Yang penting saat dalam satu hari semalam dia baca 10 kali ya. Kalau sudah baca 10 kali dan terus berkesinambungan dia lakukan setiap hari baca 10 kali atau lebih, maka akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, akan dibangunkan qasran fil jannah, dibangunkan istana di surga. Nah, jazakumullahu khairan, dan kajian yang lebih lengkapnya mengenai hal ini insyaallah kami akan siarkan ulang pada hari Kamis pagi di pekan ini. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali ada Bapak Abu Yazid di Karawang yang sudah masuk melalui telepon. Kami persilakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Barakallahu fikum ya Syekh Ustaz. Ana mau nanya masalah posisi makmum membaca surat Al-Fatihah ketika sholat berjamaah. Ana pernah mendapat keterangan dari beberapa ustaz bahwa ada ikhtilaf dalam hal itu. Ya, dalam kesempatan ini ana minta pendapat Syekh. Pertama, jelaskan dulu ikhtilafnya di mana. Kedua, mohon dirojihkan. Jazakallahu khairan. Abu Yazid, jazakallahu khairan. Ikhtilaf dengan ulama qira'at al-Fatihah qabla al-imam hal bijahr wala bin-nafs. يقول أرجو من الشيخ يفصل هذا الخلاف ويرجح. القراءة واجبة، قراءة الفاتحة واجبة في حق الإمام والمأموم وفي الصلاة الجهرية والسرية. وفي الصلاة الجهرية يقرأ المأموم إذا فرغ الإمام من القراءة. والمسألة فيها خلاف أشار إليه السائل أو ذكر للسائل الخلاف في هذه المسألة، لكن الصحيح والله تعالى أعلم هو هذا من أقوال أهل العلم، أن الفاتحة لا بد منها في حق الإمام وفي حق المأموم في السرية والجهرية لأدلة عديدة تدل لذلك. أشرت إلى شيء منها في فضائل سورة الفاتحة وقد تقدمت معنا، والحافظ ابن كثير أيضا في مقدمته لتفسير سورة الفاتحة أشار إلى الخلاف وكلام أهل العلم في هذه المسألة. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة وأستودع الجميع، وأسأل الله عز وجل استودع الله الجميع وأسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya menjelaskan bahwasanya membaca Al-Fatihah di belakang imam itu hukumnya wajib, ya. Membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib, baik bagi sang imam maupun makmum, seluruhnya wajib untuk membaca Al-Fatihah, baik dalam salat jahriyah ya seperti salat maghrib dan salat isya dan salat subuh, maupun dalam salat sirriyah seperti salat duhur dan salat asar, ya. Dan makmum membacanya tatkala sang imam selesai baca Al-Fatihah, baru kemudian sang makmum baca surat Al-Fatihah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, saya sebutkan bahwasanya memang ada khilaf di antara para ulama sebagaimana telah diisyaratkan oleh al-akh yang tadi, bapak yang tadi bertanya. Akan tapi yang sahih kata Syekh yaitu dari perkataan para ulama yang benar bahwasanya Al-Fatihah harus dibaca. Al-Fatihah harus dibaca, baik dalam salat sirriyah maupun dalam salat jahriyah, karena banyak dalil yang menunjukkan akan hal itu. Di antaranya dalil tadi yang telah Syekh sebutkan tatkala Syekh menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Fatihah. Dan khilaf ini juga disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya di awal dari tafsir surat Al-Fatihah. Beliau menjelaskan tentang khilaf yang panjang dari para ulama tentang masalah ini. Tetapi sebagaimana kata Syekh, yang beliau rajihkan adalah harus dibaca baik dari imam maupun dari makmum. Demikian saja para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian kita hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik menuju hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.